Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan jazilan katsiran barakan fi kama yuhibbuhu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazidah. Baik, insyaallah pada sesi yang kedua ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab tafsir juz amma, juz yang ke-30 dari Al-Qur'an. Dan walhamdulillah kita telah sampai pada tafsir surat An-Nazi'at. Barakallahu fikum. Tepatnya pada ayat yang ke-40 ya. Barakallahu fikum. Baik. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat yang ke-34 terkait dengan hari kiamat. Fa idza ja'atit tammatul kubra. Apabila tammah, yaitu hari kiamat yang besar itu datang. Barakallahu fikum. Kenapa hari kiamat dinamakan dengan tammah, Agun? Kiamat itu kan punya banyak nama di dalam Al-Quran. Di antaranya tammah. Kenapa, Agun? Kan sudah kita bahas itu. Kenapa, Mas Hilmi? Gak tahu. Kenapa, Mas Imam? Fa idza ja'atit tammatul kubra. Tammah itu nama hari kiamat. Kenapa kiamat dikatakan tammah? Baik, karena pada hari itu semuanya hancur. Semuanya binasa. Sebuah kebinasaan, sebuah malapetaka, sebuah bencana yang paling besar dalam sejarah kehidupan alam semesta. Barakallahu fikum ya. Baik. Adapun yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca sampai saat ini itu sekedar miniaturnya saja. Kecil dibandingkan nanti yang akan terjadi pada hari kiamat. Sangat luar biasa, mengerikan. Iya. Wong sampai anak kecil saja langsung beruban. Barakallahu fikum ya. Sampai ibu yang mengandung langsung melahirkan, saking menakutkannya hari kiamat. Barakallahu fikum. Baik, pada hari itu barulah manusia mengingat semua memori-memori yang ada, yang selama ini dia kerjakan. Barakallahu fikum. Pada hari itu jugalah neraka akan dinampakkan. Iya. Dan proses penampakan neraka itu juga sangat mengerikan. Dengan apa? Diseret sama malaikat. Iya. Dengan berapa tali itu? 70 ribu tali kekang. Iya. Masing-masing helai tali kekang tadi ada 70 ribu malaikatnya. Sehingga berapa jumlahnya, Pak, kemarin? 4 miliar 900 ribu. Nah, 4 miliar 900 ribu malaikat yang menarik neraka. Jangan bayangkan malaikat itu cuma setinggi rumah. Iya, malaikat itu makhluk yang sangat besar. Bisa lebih besar daripada gunung. Bisa Anda bayangkan berapa besarnya neraka? mungkin bumi ini masih kalah sama neraka. Makanya ketika semua manusia dimasukkan, bukan semua maksudnya, semua ahli neraka itu dimasukkan, masih belum penuh. Iya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, hal mim mazid, kata neraka, masih ada tambahan? Cemplungan, masih ada tambahan? Cemplungan, masih ada tambahan? Semuanya sudah masuk, neraka masih luas. Barakallahu. Iya. Baik. Karena wajar, iya. Karena neraka itu ya lebih besar daripada dunia ini, barakallahu fikum. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat yang menjadi ahlun nar itu gak bisa memenuhi neraka. Masih banyak tempat di neraka yang kosong. Itu pun proses penampakannya sangat mengerikan. Barakallahu fikum. Ya. Adapun orang yang togo melampaui batas, orang yang lebih mendahulukan dunia maka neraka adalah tempat kembalinya. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan apa? Tentang karakter ahli neraka. Yaitu orang yang melampaui batas dan orang yang lebih mendahulukan dunia daripada akhirat. Selanjutnya Allah menyebutkan lawannya. Qala Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, fa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut ketika dia berdiri di hadapan Rabb-nya, yakni khafa al-qiyama baina yadayhi, maksudnya dia takut ketika nanti berdiri di hadapan Allah. Lian al-insana yawmal qiyamah sawfa yuqarriruhu Allahu azza wa jalla bidhunubihi hina yakhlu bihi. Karena manusia pada hari kiamat nanti pasti Allah akan membuat dia mengakui semua dosa-dosanya, di mana Allah hanya bersendirian dengan dia. Wa yaqul, dan Allah dan orang tersebut mengatakan, amil tu kada, amil tu kada, amil tu kada, kama ja'a fi sahih, sebagaimana yang datang dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya ini untuk orang-orang yang beriman, yang ketika di dunia dia itu punya takut kepada Allah, dia itu khawatir ketika berhadapan kepada Allah, maka Allah menghisab dia dengan cara yang baik pula. Jadi bukan di depan orang banyak dibongkar aibnya, tapi sembunyi-sembunyi antara dia dan Allah saja. Ditunjukkan semua rekaman-rekaman yang ada, data-data yang ada terkait dengan dosa-dosa dia. Kemudian dia hanya mengatakan, iya benar, itu memang saya lakukan demikian, demikian, dan demikian. Fa idza aqarra qala Allahu lahu, ketika seorang hamba tadi sudah pasrah mengakui dosa-dosanya, maka Allah akan mengatakan, qad satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma, dosa-dosamu itu saya tutupi, kata Allah, ketika kamu masih dunia. Artinya tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah saja dan malaikat tentunya, barakallahu. Maka pada hari ini aku ampuni semua, barakallahu. Ya. Baik. Itu keutamaan bagi orang yang mereka melakukan dosa dan merasa takut kepada Allah. Jadi ketika melakukan dosa itu bukan enteng, tapi berat, khawatir, dia sedih, dia takut, barakallahu. Kemudian dosa tadi tidak dia umbar, tidak dia ceritakan, tidak dia pamerkan kepada orang lain. Cuma dia saja yang tahu. Barakallahu fikum. Maka orang tadi akan mendapatkan rahmat Allah. Allah ampuni, Allah sembunyikan, gak ada yang tahu. Dan sebaliknya, barakallahu fikum, kalau orang itu ketika melakukan dosa enteng, tidak merasa salah, tidak merasa takut kepada Allah, ini orang lebih dekat dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia malah pamer. Iya. Dia bangga, barakallahu fikum. Dia cerita kepada teman-temannya. Ya. habis party pesta sabu-sabu, barakallahu fikum, habis pesta khamr, barakallahu fikum, dia taib selfie malah dia jadikan profil di BBM-nya, jadikan profil di WA-nya, jadikan profil di petsos yang ada, dia lagi minum khamr sama perempuan. Itu namanya mujahid, orang yang memamerkan dosanya. Orang demikian Allah tidak sudi mengampuninya. Sebagaimana kata Rasul, kullu ummati mu'af. Semua umatku layak mendapatkan ampunan Allah. Illal mujahid, kecuali orang yang pamer dengan dosa. Betapa banyak kita mendapat yang demikian. Iya. Orang-orang yang pamer barakallahu fikum, iya, di medsos kita jadi profil atau di akun apa? Instagram barakallahu fikum, iya. Tayyib. Dia lagi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian barakallahu fikum, Allah sangat marah. Iya, enggak suka. Barakallahu fikum. Fahadha huwa alladhi khafa hadzal maqam. Itulah kriteria orang yang takut ketika dia berada di hadapan Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa ay an hawaha al-mukhalifi li amrillahi wa rasulihi. Kriteria ahlul jannah berikutnya, selain dia takut dengan dosa-dosanya, dia juga berusaha untuk menahan hawa nafsunya, menahan jiwanya, melarang jiwanya dari mengikuti hawa nafsu. Barakallahu fikum. Wan nafsu ammaratun bisu, la ta'muru illa bisyar, kata beliau. Sedangkan hawa nafsu kita, ya, dorongan nafsu kita itu selalu mengajak, memerintahkan kita pada perkara kejelekan. Tidaklah dia mengajak kita, menyeret kita, melainkan pada kejelekan. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Barakallahu fikum. Walakin hunaka nafsun ukhra tuqabiluha. Tapi di sana ada jenis jiwa yang lain yang merupakan versusnya atau lawannya, yaitu nafsun mutmainnah, jiwanya orang-orang yang tenang, yaitu jiwanya orang-orang yang beriman barakallahu fikum, di mana cahaya keimanan itu yang lebih mendominasi jiwanya. Baik. Gitu ya. Maka orang yang demikian barakallahu fikum, dia akan iya, secara otomatis dibawa pada perkara ketaatan. Baik. Walil insani salasu nufus. Manusia itu punya tiga karakter jiwa. Yang pertama kata beliau, mutmainnatun, orang yang punya jiwa yang tenang. Ini untuk orang-orang yang saleh. Ya. Untuk para nabi, rasul, barakallahu fikum, siddiqin wa syuhada wa salihin. Artinya sisi kebaikan itu lebih mendominasi jiwanya. Orang yang seperti ini ketika dia berhadapan dengan ketaatan, semangat. Gitu ya, serasa hidup bagaikan ikan di dalam air. Tapi ketika jiwanya berhadapan dengan perkara yang haram, perkara yang dibenci oleh Allah, otomatis tidak suka, langsung. Iya, ada yang konslet. Barakallahu fikum. Ini sebaik-baik jiwa, jiwa yang mutmainnah. Barakallahu fikum. Senang dengan ketaatan dan risih sama kemaksiatan atau pelanggaran. Yang kedua kata beliau, wa ammaratun. Iya. Jiwa yang sebaliknya, jiwa yang selalu mengajak pada kejelekan. Artinya jiwa yang dikuasai oleh sisi gelapnya. Kalau diajak pada ketaatan, beratnya luar biasa. Ya. Seolah-olah seperti apa? Diajak mendaki gunung atau menaiki langit, berat luar biasa. Kalau diajak sama yang maksiat, luar biasa senangnya. Cepat. Iya, responnya cepat. Ini berarti orang tersebut punya karakter jiwa yang ammar. Iya. Siapa mereka? Yaitu para barakallahu fikum, orang-orang kafir, kemudian orang-orang fajir. Iya. Tayyib. Dan ahlil maksiat yang barakallahu fikum sudah tidak punya rasa malu lagi. Yang ketiga adalah lawwamah. Jiwa yang mencela dirinya sendiri. Ini untuk karakter manusia yang barakallahu fikum. Iya. Antara sisi baik dan buruknya itu sama-sama kuat. Gitu ya. Kadang kalau pas lagi normal, iya, sisi baiknya yang lebih mendominasi. Entah mengapa dia tiba-tiba jiwanya itu senang dengan perkara ketaatan. Iya, pengen baca Quran, pengen sholat, barakallahu fikum terus. Tapi di satu keadaan yang lain, tiba-tiba entah mengapa jiwanya itu lebih senang dengan kemaksiatan. Sama ketaatan berat luar biasa, barakallahu fikum. Ini jiwa yang lawwamah. Iya. Dia akan mencela dirinya. Barakallahu fikum. Kulluha fil Qur'an, kata beliau. Tiga jenis jiwa manusia ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ammal mutmainnah fa fi qawlihi ta'ala. Adapun jiwa yang mutmainnah itu disebutkan pada ucapan Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surah Al-Fajr ayat 27-30. Allah mengatakan, wahai pemilik jiwa yang tenang, yaitu orang yang jiwanya tadi lebih didominasi sisi baik, kembalilah engkau kepada Rabbmu. Iya, dengan ridha dan diridhai. Jadi jiwa orang yang mutmainnah ini barakallahu fikum, ketika dia kembali kepada Allah itu tenang, pasrah. Iya. Baik. Mardiyah, dan dia juga diterima oleh Allah dengan senang, dengan ridha. Barakallahu fikum. Makanya jiwa yang mutmainnah itu ketika dicabut dari jasad, iya, lebih tenang dibandingkan apa? Jiwa yang ammarah, sebagaimana yang pernah kita dengarkan dari penjelasan Syekh. Gitu ya. Adapun jiwa yang ammarah barakallahu fikum, ketika ingin dicabut dari jasadnya, wah langsung pecah, buyar. Iya. Takut barakallahu fikum, enggak tenang, liar jiwa dan ruhnya barakallahu fikum. Fadkhuli fi ibadi, hendaknya engkau masuk bergabung dengan hamba-hambaku yang baik. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam jannahku. Wa amma al-ammaratu bisu fa fi qawlihi ta'ala. Adapun dalil keterangan yang menunjukkan adanya jiwa yang ammaru bisu itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Surat Yusuf ayat ke-53. Nabi Yusuf mengatakan apa? Ketika dia mendapatkan godaan banyak, ya, dari wanita-wanita cantik Mesir. Yang menggodanya itu siapa, Iwan? Para bangsawan. Ya kan? Wanita-wanita cantik-cantik di Mesir. Dan beliau adalah manusia yang normal. Bahkan ketika istri Al-Aziz menggoda beliau, beliau juga ada kecondongan, keinginan, tergoda. Barakallahu fikum. Laula an ra'a burhana rabbi. Kalau bukan karena melihat petunjuk Allah, mendapatkan bimbingan Allah, sudah terjadilah apa yang terjadi. Barakallahu fikum. Makanya setelah itu Nabi Yusuf mengatakan, "Wama ubarri'u nafsi." Saya tidak bisa melepaskan jiwa saya ini, mengklaim jiwa saya ini adalah jiwa yang bebas dari kejelekan, kata beliau. Padahal beliau seorang nabi, tetap mengkhawatirkan. Ya, saya tidak menganggap jiwa saya ini bisa selamat dari kejelekan, kata beliau. Padahal beliau seorang nabi. Barakallahu fikum. Kekhawatirannya seperti itu. Inna nafsa la'ammaratun bisu, kata beliau. Sesungguhnya jiwa itu, nafsu itu selalu mengajak pada yang jelek. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa yang Allah rahmati. Barakallahu fikum. Itu yang pertama menunjukkan ketawaduan Nabi Yusuf alaihissalam, di mana beliau mengembalikan, ya, selamatnya beliau dari godaan wanita-wanita cantik di Mesir itu kepada Allah. Tidak menganggap, ya, saya, mana ada anak muda zaman sekarang kayak saya, ketika digoda cewek-cewek cantik bisa menolak. Tidak. Tapi beliau mengembalikan, ya, itu semua kepada Allah. Kalau bukan Allah yang membimbing saya, kalau bukan Allah. Dan beliau mengatakan, saya itu tidak menganggap diri saya suci. Itu seorang nabi. Iya. Mengajarkan kita bagaimana, barakallahu fikum, dalam menilai diri. Ya, tidak sombong, tidak takabur, barakallahu fikum. Surat Yusuf ayat ke-53. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya ada jiwa yang ammaratun bisu. Jiwa yang dikuasai oleh sisi gelapnya, sisi hitamnya atau hawa nafsunya. Wa amma al-lawwamah, adapun jiwa yang lawwamah, yang mencela dirinya sendiri. Wa fi qawlihi ta'ala, la uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah, dan sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, kata Allah. Aku juga bersumpah dengan jiwa yang lawwamah. Menunjukkan ada orang yang memiliki jiwa, karakternya katanya apa? Lawwamah. Antara sisi baik dan buruknya saling mengalahkan. Kadang yang ini yang menang, kadang yang itu yang menang. Fal insan, kata beliau, wal insan yahissu binafsihi bihadhil anfus. Sedangkan seorang manusia secara pribadi dia akan bisa merasakan jenis jiwa-jiwa tadi pada dirinya. Artinya hanya kita yang tahu. Ya, kita itu karakter jiwanya seperti apa. Apakah kita itu karakter jiwanya jiwa yang mutmainnah, atau jiwa yang ammarah, atau jiwa yang lawwamah. Ya, hanya kita yang bisa mengetahuinya. Barakallahu fikum. Yara fi nafsihi ahyanan naz'atan atau naz'ata khairin fayuhibbul khaira wa yaf'al, kata beliau. Di mana seorang insan terkadang melihat pada dirinya tarikan untuk melakukan kebaikan. Artinya tiba-tiba dia itu senang dengan yang baik-baik. Ya. Yeah. Maka dia pun suka, cinta dengan kebaikan tadi dan dia kerjakan. Barakallahu fikum. Wa hadhihi hiya an-nafsul mutmainnah. Ini adalah jiwa yang tenang. Wa yara ahyanan fi nafsihi naz'atu syarrin fayaf'aluhu. Dan terkadang dia mendapati pada jiwanya dorongan untuk melakukan kejelekan, dia pun mengikutinya, dia pun mengerjakannya. Wa hadhihi hiya an-nafsul ammaratun bisu. Ini adalah contoh jiwa yang diperintahkan, dikendalikan oleh sisi jeleknya. Wa ta'ti ba'da dzalika nafsul lawwamah. Kemudian setelah itu datanglah jiwa yang lawwamah. Allati talumuhu 'ala ma fa'alahu. 'Ala ma fa'ala. Iya. Yaitu jiwa yang akan mencela dirinya sendiri. Fatajiduhu yandumu 'ala ma fa'ala minal ma'siyah. Maka Anda akan mendapati dia akan mencela dirinya karena telah melakukan kemaksiatan. Aw lawwamatan ukhra talumuhu 'ala ma fa'ala minal khair. Atau jiwa itu akan mencela ketika dia melakukan kebaikan. Kenapa? Karena umat manusia ketika melakukan amalan kebaikan, barakallahu fikum, jarang yang bisa sempurna. Iya. Mungkin lebih banyak kurangnya, barakallahu fikum. Tidak usah jauh-jauh, kita dalam mengerjakan sholat saja. Iya. Barakallahu fikum. Berapa persen kita khusyuknya? Berapa persen kita tidak khusyuknya, barakallahu fikum. Tapi berapa persen kita tumakninahnya, berapa persen yang tidak, barakallahu fikum. Itu baru amalan sholat dia. Belum jenis amalan-amalan yang lainnya. Banyak kurangnya. Sehingga jiwa yang lawamah juga tetap akan mencela dia ketika dia melakukan kebaikan dari sisi kenapa dia tidak melakukannya dengan sempurna. Barakallahu fikum. Fa inna minan nas man qad yalumu nafsahu ala fi'lil khair wa ala musahabati ahli khair. Karena ada juga manusia yang punya karakter mencela dirinya ketika dia melakukan kebaikan atau dia berteman dengan orang yang baik. Wa yaqulu, dan dia mengatakan, kaifa usahibu haula'i alladhina sadduni an hayati an syahwati an lahwi wa ma asbaha dzalika. Ini sisi yang lain. Dari sisi dia akan menyesali ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia berteman dengan orang-orang yang baik, dia menyalahkan. Kenapa kok saya bisa berteman dengan orang-orang seperti itu yang menghalangi saya dari hidup di dunia ini? Iya, yang menghalangi saya dari semua syahwat saya. Yang menghalangi saya dari semua perbuatan yang lalu. Artinya mungkin kita lebih perjelas gambarannya. Barakallahu fikum. Dia nyesel berteman dengan orang-orang yang rajin ikut pengajian, yang rajin ke masjid, yang rajin baca Quran, ya. Barakallahu fikum. Kalau teman sama mereka itu hidup ini enggak serasa hidup. Gitu ya. Hidup ini serasa hampa. Iya. Enggak enak temenan sama orang kayak gitu. Yang rajin ke masjid, yang rajin baca Quran, yang rajin ikut pengajian, yang rajin ta'lim. Saya itu serasa hidupnya enggak hidup. Gitu ya. Enggak ada yang namanya party-party, tidak ada yang namanya music, tidak ada yang namanya minuman-minuman. Iya. Nyesel saya temenan sama mereka. Nah, itu namanya nafsun yang lawamah dari sisi yang lain. Dia mencela dirinya ketika melakukan amalan kebaikan atau berteman dengan orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Baik. Ya, ada apa enggak ada orang yang seperti itu? Hah? Dia nyesel berteman dengan orang-orang yang baik. Barakallahu fikum. Wa ma asbaha dzalika, dan yang semisal dengan itu. Fal lawamah nafsun talumu al-amarah bisu marratan wa talumu al-mutmainna marratan ukhra. Sehingga jiwa yang lawamah itu adalah jiwa yang mencela, jiwa yang dikuasai oleh sisi hitamnya, dan terkadang dia juga mencela jiwa yang dikuasai oleh sisi kebaikannya. Barakallahu fikum. Fahiya fil haqiqah nafsun baina nafsaini. Sehingga nafsun lawamah ini adalah jiwa yang ada di antara dua karakter jiwa tadi. Sebagaimana yang saya sebutkan, antara jiwa yang mutmainnah dan ammar. Barakallahu fikum. Talumun nafsal ammara bisu idza fa'ala su wa tandumul insan wa qad talumun nafsal mutmainna idza fa'alat khair. Di mana dia mencela jiwa yang jelek, ya, jiwa yang memerintahkan pada perkara yang jelek ketika dia melakukan kejelekan dan dia menyesalinya, dan terkadang dia mencela jiwa yang mutmainnah ketika dia melakukan kebaikan. Barakallahu fikum. Baik, dari uraian beliau yang beliau sampaikan di sini, barakallahu fikum, di antara faedah yang bisa kita ambil adalah ya, ahamiyatu muhasabatun nafsi. Pentingnya bagi kita untuk introspeksi di diri. Ya. Pentingnya bagi kita untuk memahami karakter kejiwaan kita. Barakallahu fikum. Kita ini termasuk karakter jiwa yang mutmainnah atau jiwa yang ammarah atau jiwa yang lawwamah. Iya. Ketika seorang barakallahu fikum mengenali dirinya, mengetahui siapakah dia sebenarnya, maka orang yang demikian barakallahu fikum akan lebih dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan lebih dekat dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sebagian salaf mereka mengatakan rahimahullahu abdan arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang mengetahui kadar dirinya, yang tahu diri. Ya, yeah, barakallahu fikum. Baik. Ketika dia menyadari jiwanya adalah jiwa yang mutmainnah, maka yang pertama dia akan bersyukur kepada Allah. Iya. Alhamdulillah Allah memberikan hidayah, menakdirkan dia memiliki jiwa yang mutmainnah, lebih condong dengan yang baik-baik dan tidak suka dengan yang jelek-jelek. Ada kan? Maka sejak kecil barakallahu fikum, belum pernah belajar agama, tapi anak ini seperti itu. Ya, sejak kecil memang gak suka dengan yang jelek-jelek dan senang dengan yang baik-baik. Orang tuanya gak susah untuk mendidik anak tadi. Barakallahu fikum. Itu patut disyukuri barakallahu fikum. Iya. Dan juga dijaga barakallahu fikum. Karena sekali lagi barakallahu fikum, tidak ada jaminan jiwa itu bisa stabil dalam satu kondisi dari tiga macam jiwa tadi. Iya. Yeah. Karena bisa jadi barakallahu fikum seorang yang memang pada asalnya dia punya karakter yang bagus, tapi karena dia tidak pandai dalam mensyukurinya, sehingga dia bergaul dengan orang-orang yang jelek. Atau dia jauh dari bimbingan syariat, maka bisa berubah. Iya, yeah, karakter yang bagus tadi bisa ternodai barakallahu fikum. Sehingga bagi mereka yang punya karakter seperti ini barakallahu fikum dijaga. Yeah. Dengan cara apa? Dengan cara sering berkumpul dengan orang-orang yang baik barakallahu fikum, sering melakukan amalan-amalan kebaikan barakallahu fikum. Dan juga barakallahu fikum tadi, iya, yeah, dia tidak menyombongkan di dirinya. Insyaallah. Sudah isya. Baik, barakallahu fikum. Karena sudah memasuki waktu isya, ya kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.